Mitra bisnis, Organda mendesak pembenahan trayek angkutan umum di Jabodetabek sebagai upaya paling mudah menghindari kongesti kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang diduga terjadi pada 2014. Pasalnya, kerugian yang diderita sejumlah pihak akibat kemacetan di DKI Jakarta pada tahun ini diperkirakan sedikitnya 25 triliun rupiah. Perhitungan angka kerugian tersebut diperoleh dari data Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada. Untuk membicarakan masalah itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, masalah kemacetan di Jakarta sepertinya sangat kompleks. Apa bisa benar-benar diselesaikan? Bisa, nggak bisa kita selesaikan kalau kita punya kemauan bersama yang baik untuk menyelesaikan ini. Saya percaya bisa, dulu Bangkok itu begitu macetnya juga, sekarang kok bisa dia selesaikan. Kita Jakarta ini sekarang sudah begitu macetnya, semua sudah baru merasa sakitnya kalau macet itu kayak apa kita. Cobalah semua itu merasakan dan berbuatlah sesuatu untuk menyelesaikan kemacetan ini dengan suatu keberanian, dengan suatu disiplin juga daripada pejabat-pejabat itu juga untuk betul-betul menyelesaikan ini secara baik dan bersatu untuk memperbaiki ini. Tapi jangan saling menyalahkan dan sudah tidak ada perlu lagi. Tidak bisa lagi selesaikan kemacetan ini menurut saya. Karena semua ini kalau saling menyalahkan, tapi semua menurut saya masih bisa. Nggak ada yang nggak bisa kok di Indonesia ini. Tapi percepatlah semua pelaksanaan daripada pembangunan, daripada kalau sekarang saya lihat mendisiplinkan semua itu ya. Yaitu yang namanya pasar di pinggir jalan, parkir-parkir yang liar, orang yang membangun di Jakarta ini harus ada tempat parkirnya, jangan bikin gedung tapi parkirnya ditaruh di jalan aja. Tapi semua ini kan di satu persatu kita selesaikan dan bagaimana membuat subway-nya, mempercepat monorail-nya. Ini kan dibangun, sudah dibangun sebagian, tetap nggak berduit. Yang ditunjuk kontraktornya, kontraktor yang nggak bonafit, ya, karena main semua sebetulnya mengkali ya. Akhirnya monorail itu cuma pancang-pancang tiang, tapi nggak ada. Nggak jadi-jadi, terlambat terus. Bicara monorail itu dari sejak zaman Soeharto, saya sudah dengar itu, tapi sampai sekarang mana pelaksanaannya? Sudah itu makin hari kan makin macet kita, karena kita ini selalu cuma tahu cari kambing hitam tapi nggak menyelesaikan soalnya. Nah itu aja menurut saya yang kita sekarang ini robahlah sifat-sifat yang nggak baik itu. Berarti upaya menuntaskan kemacetan itu memerlukan andil dari semua pihak ya Pak? Oh iya, masyarakat kita juga nggak ada disiplin juga. Tempat yang bukan tempat parkir dibikin parkir. Yang jualan di pinggir jalan bikin seenaknya aja. Jadi semua kita ini sebenarnya ya semuanya salah gitu. Dan ini harus diperbaiki satu-satu ya menjadi prioritas. Tapi kalau kita sekarang menuding satu sama lain, dan kita tahu begitu banyaknya kerugian daripada kemacetan di Jakarta ini, ya ini harus kita selesaikan dong. Cuma nggak usah lagi yang dibicarakan lu rapatkan lagi terus-menerus dan saling menunding siapa salah. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mengurangi daripada kemacetan ini kan. Sambil membangun, apakah you bangun subway, you bangun monorail, you bangun flyover yang ada di persimpangan-persimpangan itu, cepatlah selesaikan masalah-masalah jor-jor yang ada di Jakarta itu. Tapi kan kita ngomong aja, tapi pelaksanaannya sampai sekarang nggak jadi-jadi. Ini yang menurut saya yang harus kita perbaiki, cara berpikir, cara memplan Republik kita ini, dan semua ini juga cara bekerjanya daripada kita punya pemerintah, baik di daerah maupun di pusat itu. Kalau kita kan susah pemakai, akhirnya kan orang malas berinvestasi di kita karena melihat kita ini ngatur negara aja, ngatur ini aja nggak bisa. Itu menurut saya yang akibat yang merugikan kita semua itu loh. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.